sedunia resah. Semua karena ulat mangsa. Umat sedunia resah. Dunia diambang kehancuran. Tanpa adanya perdamaian, hanya Allah yang akan dapat menghentikan mereka. Hanya Allah yang dapat meluluhkan hati mereka. Hanya Allah yang memutuskan hancurnya dunia. Datang rumah pun tak punya. hangat akan kematian. Sadarlah tuan-tuan, hentikan nafsu syaitan sebelum Tuhan mengazab. Lihatlah tuan-tuan, orang yang tak berdosa binasa karena ulahmu.